Mitra Bisnis, dalam 4 hari terakhir, di Jakarta terjadi 3 tawuran pelajar yang mengakibatkan setidaknya 2 orang siswa meninggal dunia dan beberapa lainnya luka parah. Mayoritas tawuran pelajar itu terjadi akibat hal-hal sepele. Bahkan ada kasus tawuran yang terjadi hanya karena 2 sekolah itu sudah menjadi musuh bebuyutan sejak bertahun-tahun lalu. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Federasi Guru Independen Indonesia, Suparman. Pak Suparman, apa komentar Anda melihat fenomena ini? Saya kira sih kalau dikaitkan lama ini kan kalau misalkan ada perkelahian gitu ya, antar anak sekolah, dan kemudian orang lalu cepat-cepat mengambil kesimpulan ada problem di sekolahannya. Saya kira kalau dari apa yang kita peroleh dari hasil obrolan dengan banyak guru, sebenarnya tidak kurang sama sekali ya pendidikan karakter, pendidikan nilai ditanamkan oleh guru-guru di sekolah-sekolah. Cuma kan ketika guru-guru sudah begitu banyak menanamkan nilai ke anak-anak, misalkan salah satu contoh penanaman nilai kesatuan ya, supaya tidak berkelahi, tidak saling mengejek dan sebagainya, sopan dan sebagainya. Tapi di sisi lain anak-anak dengan mudahnya melihat katakanlah elit-elit politisi gitu kan, bertengkar dipertontonkan di televisi, kemudian anak-anak juga diperlihatkan hal-hal yang nampaknya sebenarnya justru tidak menunjukkan adanya karakter bangsa gitu loh. Itu sebenarnya banyak mencontoh juga dari tayangan-tayangan media yang menampilkan makin menurunnya karakter bangsa kita ini. Sehingga kalau dilihat dari apa sebabnya, saya sih tidak begitu menyalahkan dalam artian tidak memusatkan kesalahan ini ada pada sekolah ya. Karena saya katakan tadi memang sekolah itu tidak cukup banyak memberikan nilai, menanamkan nilai ke anak-anak. Tapi ternyata di masyarakat mereka dipertontonkan hal-hal yang justru bertentangan dengan nilai-nilai yang ditanamkan. Nah ini yang kemudian mendorong langsung atau tidak langsung ya, mendorong mereka mencontoh ya, menduplikasi tindakan-tindakan negatif yang dipertontonkan di tengah masyarakat ini. Itu saya kira. Kalau dikaitkan dengan apa sih yang menjadi sebabnya gitu ya. Nah saya pikir ini menjadi dan satu hal yang tidak dilihat ya. Kalau saya cermati dari sejumlah statement-statement dari pejabat atau dari pengamat yang lainnya, saya lihat sebenarnya ada satu hal yang tidak digali lebih dalam, yaitu peranan keluarga di sini. Nah ini peranan keluarga ini di kita nampaknya, terutama di kota-kota besar, itu semakin renggang gitu ya hubungan antara orang tua dengan anak. Jadi orang tua itu sekarang lebih mudah mengamanatkan anaknya, menitip katakanlah secara lebih ini lagi ya, menitipkan anaknya ke sekolah-sekolah gitu. Jadi setelah anak ini diterima di satu sekolah, dianggap bahwa problem urusan membangun karakter, membangun budi pekerti, membangun akhlak itu hanya urusan sekolah semata. Gitu. Dan ini memang kan terbangun, sehingga ketika ada problem yang tidak sesuai dengan harapan orang tua, kan akhirnya ujung-ujungnya sekolah disalahkan. Memang kita lihat ada problem di sekolah misalkan ya, penanaman nilai mungkin tidak benar-benar paripurna ya, tidak benar sempurna lah katakanlah. Tetapi juga sekolah dibebani oleh sistem gitu. Satu sisi sekolah juga dibebani sistem yang menyebabkan tidak begitu bisa sepenuhnya sekolah membangun karakter anak-anak, menanamkan nilai-nilai itu secara terus-menerus, secara kontinu. Apalagi dengan sistem pendidikan yang mengarahkan hanya aspek kognitif semata gitu ya, sehingga pendidikan nilai karakter itu semakin ditinggalkan, sehingga itu semakin membangun suasana psikologis gitu, jadi sedikit mudah tertinggung, ya, mudah terpicu amarahnya. Apalagi kalau sudah masuk dalam kelompok, nah, kelompok anak-anak yang seperti ini menyatu dalam suatu kelompok yang sama gitu ya, mengalami problem psikologi yang sama, nah, akhirnya bertemu lagi dengan kelompok yang mengalami problem psikologi yang sama pula di kelompok lain. Akhirnya ketika terjadi gesekan mata saja, itu sudah memancing untuk membangun pertikaian, bahkan sampai perkelahian. Dan akhirnya bisa sampai paling berbahaya sekali ya, melukai atau bahkan mematikan. Nah itu kan yang sangat kita sayangkan. Lalu Pak, ada beberapa usulan agar tawuran pelajar ini tidak terus terulang, yaitu dengan menambah jam pelajaran di sekolah dan menambah kegiatan-kegiatan keagamaan. Bagaimana menurut Bapak? Kondisi belajar anak-anak sekarang ini kan bagian dari perkembangan masa sebelumnya ya, yang memang sudah terjadi juga perkelahian-perkelahian. Dan usulan itu sebenarnya sudah usulkan banyak orang lama, dan itu saat ini bagian dari implementasi dari usulan-usulan yang seperti itu gitu loh. Artinya penambahan jam belajar misalkan di Jakarta ini kan sudah dilakukan misalkan masuk jam 7:30 pagi ya, pulang jam 3. Pihak-pihak yang mengusulkan penambahan jam belajar itu, jangan-jangan justru itu nanti menambah beban anak-anak untuk semakin meningkat gitu ya, tekanan-tekanan psikologi mereka, karena mereka berada di ruang sekolah yang bisa dianggap seperti penjara saja gitu. Ya. Jadi nanti masuk pagi pulang sore, dan itu tidak mudah loh mengaturnya tuh. Tapi memang kalau persoalan-persoalan itu sebatas pada kenakalan remaja, saya pikir mungkin itu masih bisa ditoleransi. Tapi kan yang kita khawatirkan ini sudah melewati batas-batas kenakalan remaja ya, bahkan sampai tingkat kriminalitas. Nah itu yang harus benar-benar semua pihak ini, bukan hanya pada bagaimana kurikulum sekolah. Jadi kan orang selalu berpikir pendidikan formalnya ini, ketika ada problem sosial kenakalan remaja di sini sampai pada tingkat kriminalitas, selalu berpikir pendidikan formalnya diperbaiki. Tidak demikian. Saya pikir pendidikan informalnya di sekolah, di rumah itu juga harus diperbaiki. Demikian Ketua Federasi Guru Independen Indonesia, Suparman. Saya Wendy Lim.